من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Apakah orang yang sudah mengetahui syariat dalam Al-Quran dan hadith tetapi tidak bisa atau belum mampu untuk melaksanakannya termasuk munafik? Baik, ini kalimat tidak bisa dan belum mampu. Dalam pembahasan apa dulu? Dalam pembahasan apa? Kalau dia di dalam pembahasan yang memang syariat tersebut itu diikat dengan kemampuan, ya, diikat dengan kudrah dan kemampuan, maka itu betul. Misalnya kita semua ini, ya, kita tahu dari salah satu rukun Islam menunaikan apa? Ibadah haji. Ya. Saya belum mampu untuk haji. Belum mampu untuk haji. Bukan tidak mau melakukannya, tapi saya tidak punya biaya untuk haji. Apakah terhitung munafik? Ya, ini tidak dihitung, ya, masuk dalam hal tersebut. Baik. Tapi ada hal-hal itu perkara tidak terkait dengan masalah kudrah, kemampuan dia sebagai apa? Manusia. Tapi dia terkait dengan keyakinan, terkait dengan ucapan, ya. Seperti misalnya bersyahadat la ilaha illallah. Tidak itu bersyahadat. Kenapa? Tidak mampu. Nah, ada orang yang bersyahadat itu tidak mampu. Beriman kepada Allah, kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada kitab-kitab para rasul hari akhirat, dan beriman kepada takdir. Oh, saya tidak mampu. Belum bisa. Kok bisa? Belum bisa. Jelas, ya? Nah, ini tidak masuk di dalam pembahasan ketidakmampuan.